50 languages. 52 di pertokoan. Apakah kita akan pergi ke pusat perbelanjaan? Saya harus berbelanja. Saya akan berbelanja banyak. Di mana bagian peralatan kantor? Saya membutuhkan amplop dan kertas surat. Saya membutuhkan pulpen dan spidol. Di mana mebelnya? Saya membutuhkan sebuah lemari dan sebuah lemari berlaci. Saya membutuhkan sebuah meja tulis dan rak buku. Di mana bagian mainan? Saya membutuhkan sebuah boneka dan boneka beruang. Saya membutuhkan sebuah bola sepak dan papan catur. Di mana bagian perkakas? Saya membutuhkan sebuah palu dan tang. Saya membutuhkan sebuah bor dan obeng. Di mana bagian perhiasan? Saya membutuhkan sebuah kalung dan gelang. Saya membutuhkan sebuah cincin dan anting.